بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة ini pertemuan ketiga kita ya. Pertemuan ketiga untuk kitab Mulakhas Qaidul Lughatil Arabiyyah. Namun pertemuan kedua untuk juz yang pertama, ya kan gitu ya. Baik, kemarin terakhir kita sampai di pembahasan al-harfu ya. Jadi maksudnya menjelaskan kalimah yang terdapat di dalam bahasa Arab yang terbagi kepada tiga, masing-masingnya adalah isim, fi'il, dan harf. Nah, kita sekarang masuk ke apa namanya? Judul ke sebuah bab yang berjudul al-jumlatu wa syibhul jumlah. Nah, ini sebenarnya masih muqaddimah ya. Iya, maksudnya ini memang masih muqaddimah. Apa ya bahasa Indonesia muqaddimah? Iya, pembukaan, betul. Ini sebenarnya masih pembukaan seperti judul yang kemarin yaitu Aqsamul Kalimatil Arabiyyah ya. Jadi judul Aqsamul Kalimatil Arabiyyah. Nah, ini judulnya Al-Jumlatu wa Syibhul Jumlah. Jadi ini sebenarnya masih muqaddimah, masih pendahuluan, belum menalan. Iya, belum pokok pembahasan. Ya, ini semacam kata penghantar gitu ya. Kata pengantar untuk masuk ke pokok permasalahan, ya, pokok pembahasan. Jadi nanti pokok pembahasannya itu dimulai dengan Al-Babul Awwal. Nah, itu barulah kita berarti udah masuk ke pokok permasalahan. Ya, begitu. Baik. Nah, ya kita mulai langsung ya. Silakan Mas Bayu coba bacakan yang nomor satu. Al-jumlatu wa syibhul jumlah. Al-jumlatul mufidah. Hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini aw aktsar. Wa afa makna tamman. Baik. Bisa bahasa Indonesia kan? Coba. Al-jumlah mufidah. Dia adalah matarokaba apa-apa tarokaba itu susun min kalimat ini dari dua kata atau banyak atau aksara atau banyak wafada makna taman dan memberikan menunjukkan makna taman iya baik masya Allah. Nah, jadi inilah judul kita pada malam ini yaitu al-jumlatu wa syibhul jumlah. Maksudnya secara enggak langsung seakan-akan musannif ingin mengatakan ta'riful jumlah wa ta'riful syibhul jumlah. Ini definisi jumlah dan definisi syibhul jumlah. Apa itu jumlah dan apa itu syibhul jumlah? Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu al-jumlatul mufidah atau biasanya mereka singkat dengan jumlah, kan gitu ya. Di sini beliau mendefinisikannya hiya, maksudnya hiya di situ adalah al-jumlatul mufidah, dia ya, kan begitu. Kullu ma tarakkaba min kalimataini aw aktsar wa afada ma'nan tamman. Setiap apa saja. Ya, berarti di sini ada kata-kata setiap, ya, seluruh. Jadi semua, pokoknya setiap sesuatu, setiap apa saja, seluruh apa saja yang tersusun ataupun yang terbentuk dari dua kalimah atau lebih. Ya. Dua kalimah atau lebih. Wa afada ma'nan tamman. Dan susunan tersebut, maksudnya kullu ma tarakkaba tadi, ya, dan seluruh apa saja yang tersusun tadi itu, yang tersusun dari dua kalimat atau lebih tadi, itu memberikan faedah makna yang sempurna. Ya, memberikan faedah makna yang sempurna. Nah, inilah yang dinamakan ataupun yang kita istilahkan dengan jumlah mufidah. Karena kalau kita ngomong begini, ma tarakkaba min kalimataini aw aktsara wa afada ma'nan tamman, itu kan panjang sekali, maka mereka berilah istilahnya bahwa istilah dari ibarah ini itu adalah jumlah. Ya. Jadi istilah dari ibarah ini adalah jumlah. Nah, begitu. Urayannya ini dia, yaitu seluruh apa saja yang tersusun ataupun terbentuk dari dua kata atau lebih dan memberikan faedah makna yang sempurna. Nah, ini urayannya. Ya. Nah, untuk ini kan terlalu panjang ya. Ya, namanya uraian. Uraian itu kan berarti dia panjang. Nah, kemudian diistilahkan dengan jumlah sehingga kita pun mudah untuk mengenalinya ataupun menyebutnya. Ya. Mudah untuk menyebut penamaannya begitu ya. Nah, demikian. Nah, ini dimaksud dengan jumlah mufidah. Kemudian ada catatan yang penting saya rasa untuk saya beritahukan, bahwa maknan itu adalah isim munsharif, bukan isim ghairu munsharif. Yang berarti saat tidak ada alif lam atau dia bukan sebagai mudhaf, maka dia wajib tanwin. Dan tanwinnya tanwin tamkin. Jadi wajib bertanwin karena maknan adalah isim munsharif, bukan isim ghairu munsharif. Jadi saat tidak ada alif lam atau bukan sebagai mudhaf, maka seperti halnya isim-isim yang lainnya seperti taman, di mana di sini kita tanwinkan ya, taman ya, kita tanwinkan karena apa ya, ya karena dia isim kan, dan karena nggak kita dapati alif lam, dan juga karena tidak kita apa wadhifahnya bukan sebagai apa namanya, bukan sebagai mudhaf kan gitu, makanya kita tanwinkanlah dia. Nah, begitu pula dengan ma'nan, karena pada kata ma'nan tidak kita dapati alif lam padanya, dan juga dia tidak berwadhifah sebagai mudhaf, maka berarti harus ada tanwin padanya. Ya, sertakan tanwin. Ya, sertakan nun sukun di akhir kalimahnya. Ya, sertakan nun sukun di akhir kalimahnya. Nah, demikian. Jadi maknan, walau gambarnya nggak ada ya, karena sebenarnya masalah gambar itu dua kasroh, dua fathah, dua dhammah itu hanya isyarat saja. Yang itu nggak diharuskan ada kan gitu ya di dalam penulisan. Nah, demikian. Baik, jadi bacaannya wa afada ma'nan tamman. Nah, demikian. Ma'nan. Iya, ma'nan. Baik, lanjutkan. Qatan qasimul jumlah tu fasmain. Dan artinya apa? Lanjutkan dulu. Jumlah tu ismiyah. Wa hiya allati tabda'u bismin au bidomirin mislu al-aynu nurun. Nahnu mujahiduna. Jumlatun fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun. Wahiyya allati tabda'u bi fi'lin. Mislu hadara ar-rajulu yaktubu talibu quddus. Baik. Bahasa Indonesia kan? Wa tanqasimul jumlatu qismaini. Dan jumlah tanqasimu terbagi qismaini kepada dua jenis. Qismaini ya. Jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah. Wahiyya allati, dan dia yang tabda'u dimulai bismin dengan isim au bidomirin atau dengan domir. Mislu misal al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nahnu mujahiduna, nahnu kami mujahiduna, mujahid. Jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Wahiyallati dia adalah itu. Dia yang tabda'u dimulai, diawali bi fi'lin, dengan fi'il. Mislu hadara ar-rajulu, telah hadir seorang laki-laki. Yaktubu talibu, telah menulis seorang penuntut ilmu itu. Udrus, belajarlah. Baik. Nah, setelah beliau menerangkan kepada kita definisi daripada jumlah mufidah, lalu beliau pun menjelaskan ke kita bahwa jumlah di dalam bahasa Arab itu, atau dengan kata lain jumlah mufidah itu terbagi kepada dua bahagian. Ya, tangqasimul jumlah qismain katanya. Ya, jadi jumlah terbagi kepada dua bahagian. Ya, di mana memang seperti sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, jumlah di dalam bahasa Arab itu ada dua pola, ya, berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya ada satu pola. Ya, tidak kita dapat di dua pola seperti ini. Yang satu pola itu dinamakan dengan jumlah ismiyah, sementara satu pola yang lainnya itu dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Ya, jadi satu pola dinamakan dengan jumlah ismiyah, ya, satu pola yang lainnya itu dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Ya, jadi tadi karena kita bilang tadi bahwa jumlah mufidah di dalam bahasa Arab itu ada dua pola. Yang satu namanya jumlah ismiyah dan yang satu namanya jumlah fi'liyah. Cirinya bagaimana? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh, ya, oleh Musannif, jumlah ismiyah itu ialah yang bermula dengan isim ataupun dhamir. Ya. Seandainya penulis mengatakan wahiyal lati tabda'u bismin zahirin aw dhamirin, itu lebih baik. Ya. Seandainya penulis mengatakan wahiyal lati tabda'u bismin zahirin aw dhamirin, maka itu lebih baik. Ya, karena kalau dia bilang tabda'u bismin aw bi dhamirin, seakan dhamir bukan isim. Ya. Tapi ya kita sama-sama paham ya bahwa yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah antara isim zahir dengan isim dhamir, kan gitu ya. Ya cuma dia bikinnya bismin au bi dhamirin. Ya andaikan dia katakan allati tabda'u. Bada ayab da'u apa artinya? Hah? Memulai. Memulai ya. Memulai ya. Ini tabda'u di awal ini. Bukan bermula ya, bukan ya. Memulai ya. Berarti bacaannya tubda'u ya kalau memulai. Allati tubda'u yang dimulai ya. Yang diawali. Iya, berarti yang diawali. Iya, berarti bacaannya tubda'u. Ya, jika memang dia ini fi'il mutaaddi berarti dibaca majhul. Tapi kalau dia maknanya lazim berarti dibacalah ya dibaca ma'ruf gitu ya. Jadi kalau maknanya lazim maka dibaca ma'ruf, tapi kalau maknanya mutaaddi maka dibaca majhul. Jadi allati tubda'u bismin zahirin aw dhamirin. Ya andaikan dia katakan demikian maka itu jauh lebih baik. Ya, wallahu alam. Ya tapi memang kita sama-sama tahu bahwa yang dimaksudkan di sini adalah jumlah ismiyah itu ialah jumlah yang diawali dengan isim zahir ataupun diawali dengan isim dhamir. Ya. Seperti contohnya ya, contoh untuk isim zahir al-ilmu nurun. Nah, ini jumlah ismiyah namanya. Ya, di mana kita lihat di sini adalah sesuatu yang terbentuk dari dua kata, ya, al-ilmu nurun, sesuatu yang terbentuk dari dua kata, wa afada ma'nan taman, dan memberikan faedah makna yang sempurna. Kenapa kita bilang memberikan faedah makna yang sempurna? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, ketentuan di dalam jumlah itu adalah terdapat padanya musnad dan musnad ilaih. Dan di sini kita dapati musnad ilaih dan musnadnya. Kan begitu. Al-ilmu nurun. Nah, karena jumlah ismiyah ini diawali dengan isim, yaitu ala ilmu, ya, itu kan isim ya, maka dinamakanlah dengan jumlah ismiyah. Contoh lain, ya, ini contoh untuk yang isim dhamir, nahnu mujahiduna. Ya, ini juga adalah ma tarakkaba min kalimataini aw akthar wa afada ma'nan taman. Jadi, ungkapan nahnu mujahiduna adalah sesuatu yang terbentuk dari dua kalimat dan memberikan faedah makna yang sempurna. Nah, berarti nahnu mujahidun adalah jumlah mufidah. Nah, karena di sini diawali dengan isim dhamir, maka nahnu mujahiduna itu kita namakan dengan pola ismiyah. Baik, contoh adapun jumlah fi'liyah ya, bagaimana cirinya? Maka di sini diterangkan oleh penulis wahia, ya hiya maksudnya adalah si jumlah mufidah jumlah fi'liyah tersebut allati tubda'u bi fi'lin. Ya, ini yang dimulai dengan fi'il. Contohnya hadharar rajul. Di mana hadharar rajulu itu adalah ma tarakkaba min kalimataini aw akthar wa afada ma'nan taman, atau kita singkat dengan apa, atau kita istilahkan dengan apa, jumlah. Iya, jadi hadharar rajulu adalah jumlah. Nah, karena diawali dengan fi'il maka kita namakanlah jumlah ini jumlah fi'liyah. Contoh lain, yaktubu talibu. Nah, yaktubu talibu ini adalah kullu ma tarakkaba min kalimataini aw akthar wa afada ma'nan taman, yang kita istilahkan dengan jumlah. Jadi yaktubu talibu adalah jumlah. Nah, karena jumlahnya diawali dengan fi'il maka dinamakanlah dengan jumlah fi'liyah. Begitu pula dengan udrus. Ya, udrus. Di mana udrus ini adalah ma tarakkaba min kalimataini aw akthara wa afada ma'nan taman. Loh, mana dia dua kalimatnya? Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, di mana kalimat di dalam bahasa Arab itu ada yang tidak punya lafaz. Nah, salah satu contohnya adalah pada ungkapan ini, pada ungkapan udrus. Di sini ada satu kalimah lagi, ya. Jadi ini sebenarnya terdiri dari dua kalimah. Di sini terdapat satu kalimah lagi di mana kalimah tersebut enggak punya lafaz. Ya. Dan ini hanya terjadi pada kalimah jenis isim. Ya, hanya terjadi pada kalimah jenis isim. Itu pun hanya terjadi pada isim dhamir. Tepatnya hanya di isim dhamir muttasil, ya, tidak terjadi pada isim dhamir yang munfasil. Nah, di mana dhamir muttasil itu terbagi kepada dua, ada yang bariz, ada yang mustatir. Nah, yang mustatir itulah yang kita maksudkan. Ya, jadi di mana dhamir mustatir itu enggak punya lafaz. Jadi dhamir yang tidak punya lafaz itu kita istilahkan dengan dhamir mustatir. Nah, jadi berarti sebenarnya di sini terdapat dua kalimat. Ya, jadi berarti definisinya enggak salah ya. Di mana definisinya kan dari ma tarakkaba min kalimataini katanya. Tapi tiba-tiba kok dia nyontohinnya satu kalimat. Sementara dia bilang ma tarakkaba min kalimataini aw akthar wa afada ma'nan taman. Maka enggak salah contohnya. Definisinya tidak salah dan contoh yang dia berikan juga enggak salah. Karena apa? Kita sama-sama tahu bahwa ungkapan udrus itu sebenarnya dua kalimat. Hanya saja satu kalimatnya enggak punya lafaz, yaitu dhamir mustatir. Nah, demikian. Jadi di situ terdapat ya, maksudnya setelah huruf sin itu ya, setelah huruf sin, di situ terdapat dhamir yang nyambung dengan huruf sin tersebut ya. Yang nyambung di huruf sin tersebut, tapi dhamirnya nggak punya lafaz, ya sehingga hasilnya sama, udrus gitu ya. Nah, demikian, karena memang dhamirnya nggak punya lafaz. Baik, dan wa'afada ma'nan taman, ya, dan semua contoh-contoh ini memberikan faedah makna yang sempurna. Yaitu yang dimaksud dengan sempurna di sini adalah terbentuk ataupun terdiri dari musnad dan musnad ilaihi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai di sini tentang jumlah mufidah ya, silakan. Tadi udrus tadi itu saya kurang paham tentang fi'il dan fa'ilnya gitu. Itu kan ya enggak ada fi'il fa'ilnya gitu. Di situ tidak ada fi'il fa'ilnya. Baik. Ya, masih ingat Pak Rudi, fa'il itu apa? Fa'il. Masih ingat fa'il itu apa? Ada yang bisa Bang Mas Gulam, apa itu fa'il Mas Gulam? Masih ingat? Fa'il itu ada ismun marfu'un. Iya. Yeah. Dan dulu ada amal fi'il. Bang Gulam nanya dulu. Fa'il, Mas Gulam ingat enggak apa itu fa'il di pelajaran muyassar kita? Fa'il. Iya, fa'il. Iya, isim marfu' setelah fi'il ma'ruf. Baik. Itulah fa'il. Iya. Contohnya daraba Muhammadun. Jadi mana menurut anta di sini yang fa'il Mas Gulam? Nah, Muhammad. Antum familiar enggak dengan Muhammad ini? Ini sebagai apa Mas Joko? Familiar enggak dengan status Muhammad ini? Sebagai apa Muhammad ini? Iya, sebagai apa statusnya di dalam jumlah ini sebagai apa? Bukan, yang ini jumlah atau bukan jumlah, Mas Joko? Jumlah. Jumlah. Ya. Nah, kenapa anda bisa bilang ini jumlah? Oh, karena terdiri dari apa kan? Iya. Nah, mana yang musnad ilai? Yang musnad ilainya Muhammad. Iya, taib. Nah, jadi di sini kan kita katakan ini ungkapan daraba Muhammad ini merupakan contoh daripada fa'il, yang fa'ilnya adalah Muhammad, kan gitu. Nah, kalau kita perhatikan Muhammad ini, maka sebenarnya kita familiar terhadap Muhammad. Ya, Muhammad ini adalah musnad ilaih. Ya, dan daraba adalah musnad. Nah, jadi sebenarnya fa'il itu adalah musnad ilaih. Ayo, ikhwah. Ya, fa'il itu adalah musnad ilaih. Fa'il itu adalah subjek. Ya, fa'il itu adalah yang diterangkan. Fa'il itu adalah inti pembicara. Inti pembicaraan. Iya, inti pembicaraan. Atau yang biasanya kita istilahkan dengan apa? Subjek ataupun musnad, ya musnad ilai biasanya kita namakan begitu ya, subjek ataupun musnad ilai. Jadi fa'il itu adalah musnad ilai yang terletak setelah fi'il ma'ruf. Ya, karena musnad ilai itu ada banyak ya, musnad ilai itu ada banyak status, ya ada banyak status. Nah, nanti akan kita bahas rincinya. Nah, jadi fa'il itu adalah musnad ilai yang terletak setelah fi'il ma'ruf. Nah, saya pikir itu definisi yang paling mudah untuk dipahami dan juga definisi yang paling mudah untuk disebutkan, ya, untuk diucapkan. Jadi musnad ilai, fa'il adalah musnad ilai yang terletak setelah fi'il ma'ruf. Nah, ini fa'il. Nah, kemudian, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, isim itu kan ada dua macam. Ya. Ada isim zahir dan ada isim dhamir. Ya. Nah, di sini berarti berupa apa si fa'il? Berupa isim apa? Nah, isim berupa isim zahir. Bagaimana kalau misalkan kita mau jadikan si isim zahirnya menggunakan isim dhamir? Maksudnya kita dhamirkan. Gimana jadinya? Baik, dibuang Muhammadnya maka jadilah daraba. Mana dhamirnya? Iya, di sini terdapat dhamir yang nyambung dengan daraba tapi mustatir, enggak punya lafaz. Kan begitu. Nah, maka ungkapan idrib ya, yang kalau kita bahasa Indonesia kan pukul lah ya, ungkapan idrib ya, kalau kita bahasa Indonesia kan pukul lah, itu sama dengan ungkapan daraba ini ya, sama yang artinya apa? Ini adalah fiilnya, di sini terdapat dhamir mustatir. Nah, sama dengan ini idrib fiilnya, di sini terdapat dhamir mustatir. Sama. Cuma bedanya kalau yang ini daraba, takdirnya adalah huwa, ya. Dia yang mukul. Sementara kalau yang di atas takdirnya adalah kamu. Anta. Iya, anta ataupun kamu. Kan begitu. Jadi idrib. Ya karena enggak mungkin dia ya. Karena kalau misalkan saya ngomong sama Mas Ridwan, lalu saya katakan pergilah. Ya masa Mas Santo yang pergi kan gitu ya. Ya kan enggak mungkin dia gitu loh ya. Ya udah pasti kamu. Nah, jadi di sini terdapat kamu tapi kamunya enggak punya lafaz. Paham? Nah, cuma kamu ya, cuma yang anta. Ya, cuma yang anta yang enggak punya lafaz. Tapi giliran anti ada lafaznya. It. Ya, dua-dua enggak ada nih, Mas ya. Dua-dua enggak ada. It ribi. Maksudnya isinya, isi spidolnya. Sama, habis juga. Nah, jadi it ribi ini dia. Nah, ini dia. It ribi ya. Ada lafaznya, tapi untuk di sini dia enggak ada lafaznya. Ya, ini dia. Kosong ya, enggak ada lafaznya. Sementara yang ini ya ada nyambung ini kan, dhamir muttasil. Punya lafaz. Untuk yang kelen juga punya lafaz. Idribu. Ya, sebagaimana yang kita hafalkan berat tasrifan fil amr. Ya kan? Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Jadi yang enggak punya lafaz cuma di idrib. Maksudnya cuma yang anta yang enggak punya lafaz. Sementara antumanya ada lafaznya. Antumnya ada lafaznya, antinya ada lafaznya, antumanya lagi ada lafaznya, antunnanya pun ada lafaznya. Ya, idrib. Nah, jadi yang nggak ada lafaz itu cuma di idrib. Nah, di sini ya maksudnya yang anta, ya anta dia nggak punya lafaz. Nah, antuma ada lafaznya, antum ada lafaznya, anti ada lafaznya. Itu seperti idrib. Demikian. Jadi inilah fa'ilnya, Pak. Ya, kalau kita tanya, ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, fa'il itu adalah simusnad ilaih sebenarnya. Inilah failnya. Nah, jadi kalau di sini ya inilah failnya. Maksudnya yang nggak ada lafaz tadi itu, ya. Baik. Jelas, Pak Rudi. Masya Allah, pertanyaan bagus. Nah, silakan. Ini memang masih bingung. Bukan mana musnad ilaih ya. Ini kan di sini dia bilang jumlah mufidah adalah yang tersusun dari dua kalimat kata, adalah lebih mempunyai faedah yang sempurna. Iya. Berarti ada jumlah yang tidak ada memberikan faedah yang sempurna, tapi terdiri dari dua kalimat atau lebih. Ada atau enggak gitu? Bisa. Bisa aja itu. Bisa aja. Nah, oh, syukran Mas. Saya pikir memang kalau terkait soal itu ya, kita hanya bisa merujuk kepada buku yang menjadi panduan kita saat ini, yaitu buku apa, kitab Mulakhas Faidul Lughatil Arabiyah ini. Tapi kalau misalkan antum tanya soal perselisihan yang ada di sana, maka sebahagian mereka, atau mungkin sebenarnya bukan sebahagian, hanya saja mungkin karena buku ini bukan buku untuk ahli ya, tapi buku ini mungkin sifatnya untuk sanawi ya, kan gitu ya, sehingga beliau tidak menerangkan tentang permasalahan perbedaan antara jumlah dengan kalam. Nah, kalau yang kita, kalau nanti kita baca buku-buku yang sifatnya aliyah gitu ya, atasnya lagi kan gitu, maka mereka akan menerangkan di sana bahwa ada perbedaan antara jumlah dengan kalam. Nah, kalau yang disertai dengan wa afada ma'nan taman itu sebenarnya adalah definisi kalam ya, bukan definisi jumlah. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah definisinya kalam ini. Ya, jadi ma tarakkaba min kalimataina wa akthar wa afadan ma'nan taman, ini adalah definisinya kalam. Tapi karena pun dia di sini bilangnya al jumlatul mufidah, maka enggak salah juga. Ya, secara enggak langsung berarti sebenarnya ada dua istilah di sana. Ada yang namanya jumlah doang, ada yang namanya jumlah mufidah. Ya, jadi ada yang namanya jumlah doang, ada yang namanya jumlah mufidah. Nah, kalau jumlah itu adalah sesuatu yang terbentuk dari musnad dan musnad ilaih. Ya. Iya, itu jumlah. Jumlah itu adalah sesuatu yang terbentuk dari musnad ataupun susunan yang terbentuk dari musnad dan musnad ilaih, itu namanya jumlah. Sementara jumlah mufidah ma tarakkaba min kalimataini aw aktsara wa afada ma'nan tamman wa yusamma kalaman. Ya, jadi jumlah mufidah ini waktu sama kalaman terkadang dinamakan dengan kalam. Nah, begitu. Jadi kalau apa namanya kalau yang jumlah tadi itu at-tarkib ya, at-tarkib minal musnadi wa musnadin ilaihi. Ya, jadi minal musnadi wal musnadi ilaihi. Itulah jumlah. Ya, jadi al-jumlatu hiya tarkibun minal minal musnadi wal musnadi ilaihi. Nah, kira-kira demikian. Sementara jumlah mufidah ma tarakkaba min kalimataini aw akthara wa afada ma'nan tamman. Inilah jumlah mufidah. Atau seperti yang dikatakan Ibnu Hajar Rum, ya, kalam itu adalah ya, ini waqadatu samma kalaman ya, terkadang dinamakan dengan kalaman. Dan Ibnu Hajar Rum mendefinisikan kalam adalah apa? Al-lafzul iya, lafzun murakkabun mufidun bil wada. Sementara Ibnu Malik mendefinisikan kalam dengan mustaqim. Iya, lafzun mufidun kastaqim. Nah, itulah dia. Ya, lafzun mufidun kastaqim. Nah, jadi kira-kira itulah definisi dari jumlah mufidah. Ya, jadi sebenarnya di sini enggak ada problem juga ya, karena di sini pun musannif mengembel-embeli jumlahnya dengan kata-kata mufidah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun ya, apa yang dimaksud dengan musnad dan musnad ilaih? Musnad itu adalah yang menerangkan, iya. Dan musnad ilaih adalah yang diterangkan. Jadi, apabila ada sebuah kalimah di dalam sebuah ungkapan, di dalam sebuah susunan kalimah, jadi ada suatu kalimah di dalam susunan kalimah, di mana kalimah tersebut berstatus sebagai yang menerangkan, maka itu namanya musnad. Dan jika ada sebuah kalimah di dalam susunan kalimah, di mana kalimat tersebut berstatus sebagai yang diterangkan, maka itu namanya musnad ilaih. Atau inti pembicaraan, maka itu namanya musnad ilaih. Nah, kalau di sini contohnya hadharar rajulu. Maka dalam susunan ini, ya hadharar rajulu, ini kan susunan ya. Nah, di dalam susunan ini, yang menerangkan itu adalah hadharah. Dan inti pembicaraannya adalah ar-rajulu. Berarti hadharahnya adalah musnad dan ar-rajulunya adalah musnad ilaihi. Nah, yang biasanya ya ini kita kenal dengan fa'il. Ya, kalau orang yang enggak pernah belajar al-isnad ya, mereka justru lebih familiar dengan istilah fa'il. Sementara mereka yang mengenal tentang pembahasan al-isnad ya justru fa'il mungkin belum kenal dia karena belum nyampe ke sana pembahasannya, kan gitu. Seperti di buku Muyassar, di mana buku Muyassar itu memperkenalkan pembahasan soal al-isnad, kan gitu ya, al-isnadu ilaihi. Jadi menerangkan pembahasan soal isnad ya. Namun di buku ini justru tidak menerangkan soal isnad ya. Tapi kalau antum baca buku Jami'ud Durus, maka sebelum dia masuk ke pembahasan fa'il, mubtada dan sebagainya, itu terlebih dahulu dia menerangkan tentang pembahasan al-isnad. Nah, begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam, itu masalah metode masing-masing dari penulis ya. Demikian. Ya, kira-kira bisa dipahami apa yang dimaksud dengan musnad dan musnad ilaih, Mas Royan? Berarti musnad ilaih ini enggak mesti fa'il gitu ya. Khabar juga bisa berarti. Musnad ilaih. Baik, contoh khabar. Coba berikan contohnya dalam bahasa Arab. Nah, yang mana khabar? Baik. Apa dari musnad ilaih? Musnad ilaih yang disandarkan. Yang diterangkan. Baik. Nah, apakah yang khabar tadi? Nurun. Apakah nur itu yang diterangkan? Kembali. Yang diterangkan. Iya. Yang diterangkan yang mana itu? Dari dua ungkapan tersebut, dari dua susunan kata tersebut, yang diterangkan yang mana? Ilmu. Iya, ilmu yang diterangkan. Bukan nur ya. Justru nur menerangkan Iya, menerangkan si ilmu. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Berarti cahaya menerangkan ilmu, kan gitu ya. Maksudnya memberikan status untuk ilmu. Ilmu itu statusnya apa? Ilmu itu statusnya adalah cahaya gitu. Ya. Antum tahu istilah predikat kan? Ya, predikatnya LC, predikatnya dokter kan gitu. Berarti kan jumlah ismiyah, subjeknya didahuluin. Iya. Kalau jumlah fi'liyah, keterangannya predikatnya didahuluin. Iya, didahuluin. Ah, benar, iya. Tepat. Iya. Dia musnad lai musnad. Nah, jadi kita enggak kenal ya, maksudnya bahasa Indonesia enggak mengenal ya. Pola ini. Pola yang dua ini. Nah, begitu. Jadi memang kita anggap aja ini merupakan keunikan yang ada di dalam bahasa Arab, di mana bahasa mereka bisa dibalik-balik ya, betul ya, bisa dibalik-balik. Ya, karena memang ada dua pola. Jadi terkadang si subjeknya terlebih dahulu, terkadang si predikat yang lebih dulu, begitu. Nah, kira-kira udah bisa dipahami tentang subjek dan predikat, Mas Ryan? Udah ya. Kalau begitu saya contohkan jika memang Anda sudah paham. Ikannya berenang. Mana yang diterangkan dalam ungkapan tersebut? Yang diterangkan? Iya. Yang diterangkan berenang. Iya. Diterangkan oleh? Diterangkan oleh ikan, begitu. Jadi kan nggak mungkin ya. Justru ikanlah yang diterangkan oleh berenang. Di mana status ikan berenang kan? Gitu. Istilah musnad ini, kalau bagi Anda memang masih baru. Memang iya. Karena memang betul. Ya apalagi kalau kita sudah terbiasa menggunakan buku panduannya menggunakan kitab mulakhos, ya maka nggak istilah. Ya maka nggak kenal istilahnya ya, kan? Jadi betul. Iya betul. Betul macam apa juga ya? Macamnya macam bal-bal. Tapi kawal jerumnya. Baik. Contoh lain. Tapi mamak aja. Pintunya ketutup. Pintunya ketutup. Nah mana yang menerangkan? Menerangkan. Iya. Mana yang menerangkan? Ketutup. Iya benar. Menerangkan apa dia? Iya menerangkan pintu. Di mana dia menerangkan pintu bahwa pintunya ketutup. Ya itu yang maksud saya. Ya itu yang dimaksudkan. Ya makanya lah kita bilang khobar. Karena khobar itu kan artinya dia mengkhabarkan status si mubtada gitu loh. Ya makanya kita namakan dengan khobar kan gitu. Ya ilmu nurun. Nurun kita bilang khobar. Kenapa? Karena memang dia mengkhabarkan si ilmu begitu. Ya, mahum kira-kira. Ya, itu yang dimaksud dengan subjek dan predikat, ya, musnad dan musnad ilaih. Khobar bisa juga kan apa mubtada musnad ilaihi atau apa khobarnya musnad gitu. Memang iya, memang iya. Jadi istilah lain dari mubtada itu musnad ilaihi gitu lah. Ya kira-kira begitu. Cuma begini. Iya, cuma subjek itu tidak hanya mubtada gitu loh. Iya, subjek enggak hanya mubtada. Fa'il juga subjek. Fa'il juga subjek. Kenapa? Realitanya contoh fa'il kan? Contoh fa'il tadi ini ya, hadharar rajulu. Ya, hadharar rajulu. Mana yang diterangkan? Ar-rajulu. Dan ar-rajulu adalah fa'il. Berarti fa'il itu adalah musnad ilaihi. Kan gitu. Berarti fa'il adalah musnad ilaihi. Nah, jadi berarti musnad ilaihi itu tidak cuma mubtada, fa'il juga musnad ilaihi. Dan semua pokoknya semua yang berstatus sebagai subjek ya, maka itu adalah musnad ilaih. Semua kalimat yang berstatus sebagai yang diterangkan, maka itu namanya musnad ilaih. Mau kita bilang dia itu wadhifahnya fa'il, mubtada atau apapun lah dari yang kita kenali, yang mungkin sudah pernah kita pelajari, selama dia itu sifatnya diterangkan, maka itulah yang namanya musnad ilaih. Dan selama dia itu sifatnya menerangkan, maka itu namanya musnad. Apapun wadhifah yang pernah kita pelajari, entah itu dia khobar, entah dia itu apalah yang dari yang sudah pernah kita ketahui kan, selama dia itu menerangkan maka itu namanya musnad. Nah begitu. Jadi ini semacam kedudukan umum ya, kedudukan globalnya. Adapun kedudukan secara perincinya itulah yang kita kenali dengan fa'il, mubtada, naibul fa'il dan sebagainya. Nah begitu. Kalau ada cuma mubtada khobar aja dan saat musnad ilaihi musnad enggak kita jumpai di kitab mufrad. Oh iya ya. Nah, lupa saya. Kayak apa namanya? Kayak tadi apa? Kayak pembagian dhamir kan, dhamir baris sama mustatir. Kalau di kitab mufrad dia cuma dhamir zahir sama mustatir doang, salah. Enggak barisnya enggak ada. Oh iya. Barisnya enggak ada, makanya anak. Enggak tahu ini barisnya baru salah. Lupa saya. Memang udah lama juga enggak megang buku mufradnya. Enggak ada. Berarti enggak itu saya. Lupa. Biasa. Makanya apa? Mustatir dari ini. Asing ya, asing gitu. Ya, asing insyaallah ya. Saya kasih malam ya. Kalau tahu musnad ilaih, saya enggak terkecoh gitu. Cuma kan enggak ber itu. Iya. Yeah. Kawan punya baris. Saya kan enggak. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kan lagi datang lagi duduk. Kan apa itu memberi kan saya tersentak awak. Iya, yeah, iya. Yeah. Mas ini kan berbuat. Jadi kan baris di bawah semua. Ini baris semua yang mana ini? Musnad ilaihnya. Yeah. Jadi kan asal ngawur jawab sekarang kita kok. Walah domar kayak takdim apa itu takdimi. Iya, iya. Jadi ketika khobar mukodam dari mutada kok bingung orang sudah kupikir ya baca ini kawan kita baris semua bawah. Iya, iya. Ya, pantes Pak Usman nggak dapat orang baris semua bawah. Pikir gitu. Nah, jadi iya, makanya untuk kita pun mengenali mana yang dia itu sebagai musnad ilaih dan mana yang dia itu sebagai musnad, atau tadi kalau kita bahas Indonesiain, mana yang diterangkan dan mana yang menerangkan, ya, dengan syarat kita tahu maknanya. Ya kalau kita misalkan kita baca nih yaktubut talibu, kita enggak tahu makna dari yaktubut talibu ya, maka secara otomatis kita enggak akan bisa nentuin mana di sini yang sebagai penerang, mana di sini yang sebagai yang diterangkan gitu loh. Ya tentunya kita enggak tahu. Nah, tapi karena kita tahu maknanya, baik, kita tanya ke Mas Bayu. Berarti mana di sini yang diterangkan? Yaktubut talibu. Talibnya. Iya, talibnya, dan yang menerangkan adalah apa tadi kan? Yang menerangkan adalah enggak tadi yaktubu. Iya, yaktubu kan begitu. Jadi kenapa? Beliau tahu maknanya, ya. Beliau tahu maknanya. Jadi yaktubu talibu, yaktubu maknanya apa? At-talibu maknanya apa? Makanya kita bisa tentukan bahwa at-talibu adalah yang diterangkan, yaktubu adalah yang menerangkan. Nah, istilah dalam pelajaran kita yang menerangkan itu namanya musnad, yang diterangkan itu namanya musnad ilaih. Nah, ini istilah global ini. Ya, ini istilah globalnya. Adapun istilah secara terperincinya, yaitu yang biasa kita kenal dengan fa'il, mubtada dan sebagainya, yaitu yang nanti akan kita pelajari secara bertahap insyaallah. Nah, demikian. Yang perkataan itu kemarin tuh yang seorang anak laki-laki yang ibu bapak telah meninggal minggu kemarin. Masyaallah, masih ingat ya. Itu berarti dia jumlah cuman bukan mufidah itu, belum mufidah gitu. Bahkan dibilang jumlah pun enggak bisa itu. Gantungnya. Iya, enggak bisa. Karena apa? Karena kalau kita bilang jumlah, di situ enggak ada yang bisa enggak ada yang bisa dinyatakan sebagai musnad. Dan juga enggak ada yang bisa dinyatakan sebagai musnad ilaih. Kenapa itu? Iya, karena kan gini, umpama saya bilang begini. Seorang anak yang tampan, yang ganteng, yang pinter, yang tinggi, yang besar, yang tegap dan semuanya, lalu saya berhenti. Berapa kalimah coba itu? Ya, kan banyak kan? Nah, lalu mau kita bilang anaknya adalah subjek atau musnad ilaih atau anaknya adalah yang diterangkan. Yang menerangkan mana? Yang lain sih. Gak ada kan? Yang menerangkan gak ada. Kecuali kalau saya bilang seorang anak yang tampan, yang ganteng, yang tinggi, yang tegap dan sebagainya tadi itu mati. Pergi. Ya, jangan mati lah. Kejam kali. Iya, pergi kan gitu ya, Mbak. Nah, barulah bisa kita bilang bahwa seorang anak adalah musnad ilaih karena musnadnya adalah pergi. Kan begitu. Ya Allah. Nah, di sini jumlah sudah pasti mufidah lah yang namanya jumlah. Karena dia belum. Kalau jumlah mufidah, ya makanya kan tadi kan jumlah adalah terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Kemudian jumlah mufidah itu ada huwa ma tarakkaba. Iya, ma tarakkaba min kalimatain aw akthar aw wa afada ma'nan taman. Nah, ini perlu kita jadikan catatan. Suatu ungkapan yang di dalamnya terdapat musnad dan musnad ilaih belum tentu jumlah mufidah. Belum tentu ya. Oleh karena itu makanya mereka membedakan antara jumlah dengan jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah nama lainnya adalah kalam. Iya, kalam. Ya, jumlah mufidah nama lainnya adalah kalam. Ya, terkadang mereka namakan dengan al-kalam. Nah, jadi beda antara jumlah dengan al-kalam. Kalau jumlah pokoknya selama di dalamnya terdapat musnad dan musnad ilaih, maka jumlah namanya. Tapi kalau kalam, ya, maka dia diharuskan wa'afada ma'nan taman. Ya, wa'afada ma'nan taman. Itulah yang dimaksud dengan jumlah mufidah ataupun al-kalam. Dari contoh jumlahnya gimana yang tidak mempunyai faedah yang sempurna? Contoh jumlah tapi bukan jumlah mufidah, begitu maksudnya. Iya, masyaallah. Iya. Contoh jumlah tapi bukan jumlah mufidah. Oke. Okay. Yaktubut talibu. Kita sepakat itu tadi adalah musnad dan musnad ilaih kan? Iya. Yaktubut talibu dan itu adalah jumlah mufidah. Ya, yaktubut talibu adalah jumlah mufidah dan terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Sekarang saya taruh di depannya jika murid tersebut menulis. Ada enggak di situ musnad dan musnad ilaih? Ada. Iya, karena saat jikanya kita buang, musnad dan musnad ilaih ada dari awal. Saat jika saya masukkan, ya kan, musnad dan musnad ilaihnya tentunya tetap ada. Tapi bisa nggak kita bilang itu wa'afa dan ma'nan taman? Nggak bisa. Kan gitu ya, jika murid itu menulis, terus kita diam. Ya, kenapa? Kan gitu kan? Ya, maka ini bukan jumlah mufidah, karena jumlah mufidah wa'afa dan ma'nan taman. Iya, pertanyaan bagus, Mas Ryan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, itu maksudnya. Jadi akan ada di sana nanti ya susunan itu yang tidak dinyatakan sebagai jumlah mufidah. konteks lah ya. Ustaz, misalnya susunan tadi yang jika tidak dikatakan jumlah mufidah, jadi dia dikatakan apa, Ustaz? Jumlah. Jumlah. Kalau dia memang di dalamnya terdapat musnad dan musnad ilaih, maka kita katakan dia jumlah. Ya, kita katakan dia jumlah karena di dalamnya terdapat musnad dan musnad ilaih. Tapi kita enggak bisa bilang bahwa dia jumlah mufidah. Gitu. Ya, penjelasan ini bisa antum dapatkan di dalam syarah Ibnu Aqil. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kemarin ya. Nah, demikian. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau begitu kita masuk ke syibhul jumlah. Ya, biar enggak habis waktunya, saya langsung aja yang baca ya. Karena kayaknya enggak terasa juga ya. Enggak terasa rupanya udah iya. Baik, kita masuk ke syibhul jumlah. Ya, saya berharap tadi ini kita selesai ya. Sampai biar pertemuan berikutnya bisa masuk ke al-babul awal. Baik. Nah, syibhul jumlah. Ya, yang kedua. Karena tadi judulnya juga al-jumlah tu wa syibhul jumlah. Sekarang definisi daripada syibhul jumlah. Apa definisi syibhul jumlah? Maksudnya apa itu syibhul jumlah? Ya, kalau misalkan pertanyaan itu muncul, maka jawabannya ini dia. Kullu ibarah mukawwanah min dharaf ba'dahu mudhaf ilaihi aujar wa majrurin. Nah, itu dia. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu syibhul jumlah, ini jawabannya. Jawabannya adalah apa? Kullu ibarah, setiap uraian, setiap ungkapan, ya, kullu ibarah mukawwanah, yang terdiri dari, ya, mukawwanah min, jadi kullu ibaratin mukawwanatin min dzarfin wa dzarfin ba'dahu mudhafun ilaihi au jarin wa majrurin. Inilah syibhul jumlah. Ya, jadi kalau antum ditanya apa itu syibhul jumlah, ini jawabannya. Jawab aja ini, enggak akan salah. Insyaallah ya. Kena yang jawab ini seorang ahli ya yang ngomong ya. Baik, gimana Mas? Enggak pakai kata dzarfi. Enggak usah enggak pakai ini susunan tartibnya. Dzarfi gitu enggak. Gimana maksudnya? Kalau pakai jorok. Dzarfun ba'dahu mudhafun ilai. Iya, jadi karena kenapa di sini syaikh ataupun musannif memberikan embel-embel ba'dahu mudhafun ilai, karena di sana ada dzaraf yang dia tidak memiliki mudhafun ilai. Jadi yang bisa dinyatakan sebagai syibhul jumlah adalah dzaraf yang punya mudhafun ilaihi. Iya, yang setelahnya terdapat mudhafun ilaihi. Ya, saya terangkan ulang. Jadi syibhul jumlah itu adalah setiap ungkapan yang terbentuk ataupun yang tersusun dari dzaraf yang setelahnya terdapat mudhafun ilaihi dan ya, jar dan majrur. Ya, itu dia. Dua ya. Jadi dzaraf ada dua susunan. Yang pertama, mukawwanatun min dzarfin ba'dahu mudhafun ilaihi. Ini susunan yang terbentuk dari dzaraf yang setelahnya terdapat mudhaf ilaihi. Ingat, ini catatan, ini embel-embelnya. Dzaraf yang setelahnya terdapat mudhafun ilaihi. Ya, karena nanti enggak semua dzaraf bisa kita bilang syibhul jumlah. Sebab banyak talib ya yang salah paham akan hal ini. Ya, karena mereka taunya syibhul jumlah itu adalah dzaraf sama jar dan majrur. Syibhul jumlah dzaraf sama jar dan majrur. Jadi setiap dia nemu dzaraf, dia anggap itu syibhul jumlah. Maka salah. Enggak semua dzaraf itu syibhul jumlah. Dzaraf yang bisa kita nyatakan syibhul jumlah adalah dzaraf yang setelahnya terdapat mudhafun ilaih. Iya. Nah, tentu mungkin kita di sini bertanya-tanya ya, apa itu dzaraf? Kalau jar, ya kita sudah sama-sama tahu ya, jar itu maksudnya adalah apa? Harfu jarrin ya. Au jarun. Jarun maksudnya adalah harfu jarrin. Sementara majrur adalah isim yang dijarkan oleh si harfu jarrinnya. Nah, jadi jar wal majrur contohnya adalah seperti ini. Mana tadi? Ya, jar wal majrur contohnya adalah seperti minal madrasati. Nah, ini. Ini namanya jar wal majrur minal madrasati. Ini harfu jar, ini majrurnya, isim majrurnya yang dijarkan oleh si min. Nah, ini namanya syibhul jumlah. Ingat, ini ya, karena apa? Mukawwanah. Bukan cuma minnya, bukan cuma al madrasahnya. Ya, jangan disalahpahami. Ya, makanya dibilang syibhul jumlah. Kalau kita paksakan bahasa Indonesia dari syibhul jumlah itu adalah menyerupai jumlah. Di mana jumlah itu adalah apa? Ma tarakkaba min kalimataini au akthara. Kan gitu. Makanya lah ini dibilang syibhul jumlah. Jadi bukan cuma minnya, bukan cuma al-madrasahnya, tapi susunan tersebut. Nah, oleh karena itu yang dhorof doang itu enggak bisa dibilang syibhul jumlah. Jadi yang bisa dibilang syibhul jumlah itu tentunya juga harus berupa susunan. Jadi apa? Dhorof yang setelahnya terdapat mudhafun ilai. Contohnya apa? Ba'da ya, ba'da dhuhrin. Ya, ba'da dhuhrin. Ba'da dhorof yang setelahnya mudhafun ilai. Ya, di mana berarti ba'danya ini adalah mudhaf. Nah, di sini juga perlu catatan, tidak semua susunan idhafah itu bisa dibilang syibhul jumlah. Jadi syibhul jumlah, susunan idhafah yang bisa dibilang syibhul jumlah adalah susunan idhafah yang terdiri dari dhorof beserta mudhafun ilaihnya. Jelas sampai di sini? Contoh yang enggak ada mudhaf ilaihnya, dhorof yang enggak ada mudhafun ilaihnya. Contohnya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma dhorof. Ya, enggak ada. Anda bisa temukan mudhaf ilaihnya pada ungkapan tersebut? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau ini kan idhafah enggak termasuk dhorof, misalnya pulpennya Muhammad enggak termasuk ya. Nah, itu idhafah tapi enggak bisa dibilang syibhul jumlah. Karena apa? Karena pulpen Muhammad itu tidak terdiri dari dhorof dan mudhaf ilaih. Ya. Nah, jadi tinggal pertanyaan kita berarti dhorof itu mana yang bisa dibilang dhorof? Dhorof itu adalah kata waktu, ya. Jadi kata waktu atau kata tempat, iya, itulah dhorof. Nah, sekarang kalau pena Muhammad, ada enggak di situ kata waktu? Enggak ada. Kan gitu ya. Nah, berarti itu enggak bisa dibilang dhorof. Tapi kalau misalkan setelah zuhur, ada enggak di situ kata waktu? Iya, setelah. Berarti setelah dhorof. Ini istilah dhorof ba'da mudhaf ilaih. Kan kenapa gak dibilang seperti jar wa majrur? Dhorof wa majruf gitu. Istilahnya. Oh iya, pertanyaan. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Sigonya. Iya, dhorof wa majruf gitu. Jalan-jalan gitu ya. Apa juga? Kenapa ya. Kenapa mazruf ya kan? Kenapa mazruf gitu ya? Iya, baik. Pertanyaan bagus ya. Iya. Dhorfun. Dhorfun. Ini pertanyaan yang bagus ya. Cuma mungkin ini agak mendalam jadinya ya. Agak melebar gitu loh ya. Jadi kita istidrot di sini, melebar ya. Baik, pembahasannya melebar. Dhorf. Dhorfun. Sigh apa ya, ikhwah? Isim masdar. Iya, masya Allah. Sigha isim masdar. Lalu jarun. Sigha apa ini, ikhwah? Isim fa'il. Iya, isim fa'il. Berwazankan fa'ilun. Jarun. Sementara ini dhorof. Isim masdar ya. Jarun wa majrurun. Jadi yang menjarkan. Ya berarti kan artinya apa? Yang menjarkan. Maka berarti yang setelahnya adalah yang dijarkan. Sementara ini dhorof, dhorof. Dia bukan bermakna yang mendhorofkan, bukan ya. Iya, mafhum ya. Iya, tapi bagus ya, bagus. Masyaallah. Jelas Mas Ryan? Baik ya, mafhum ya. Jadi itulah kenapa kita enggak bisa lepas dari pelajaran sorof. Jadi gak cukup dengan nahu ya. Insya Allah. Ini pertanyaan yang bagus. Tanyakan aja ya, Pak. Karena kalau saya gak bisa jawab, saya akan bilang, oh gak bisa saya jawabnya. Tinggi sekali pertanyaannya. Gitu. Enggak lah. Syibhul jumlah. Iya. Tapi gak semua susunan idhafah ya. Syibhul jumlah itu adalah dhorof yang setelahnya terdapat mudhafun ilaih. Nah, itu namanya syibhul jumlah. Iya. Yeah. Syibhul jumlah itu. Kalau syibhul jumlah berarti jumlah itu. Berarti. Yang mana nih? Yang enggak ada dhorofnya di susunan idhafah yang enggak ada dhorofnya berarti. Contoh. Kasih contohnya. Kasih. Nah, iya, masyaallah. Nah, iya. Enggak apa, kasih contohnya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Melebar kita. Baik, pena Muhammad. Ya, pena Ali. Nah, apakah ini bisa dibilang jumlah? Ya tentunya nggak bisa. Apalagi jumlah mufidah. Kenapa? Kita mau bilang bahwa pena adalah musnad. Pena adalah subjek. Lalu Ali adalah predikat. Mustahil. Kan gitu ya? Nggak mungkin. Nah, pena adalah subjek. Lalu predikatnya bukan Ali dan nggak ada. Ya nggak mungkin juga. Lalu apa kita namakan ini? Ya, kita namakan dengan susunan. Iya. Kita namakan dengan susunan. Nah begitu. Wallah. Ada makna, ada apa? Ada makna linya itu maksudnya gimana ya? Di tengah-tengahnya itu ada linya ya. Gitu. Iya, walaupun ya. Benar, walaupun di sini ada milik, milik ya. Milik. Milik gitu ya. Jadi pena milik Ali. Kan gitu ya. Tapi ini bukan apa namanya ya? Bukan sihul. Apa namanya tuh ya, bukan walaupun dia mengandung ya, mengandung beda kalau misalkan si miliknya itu kita terangkan, maksudnya kita lafazkan ya. Nah biasanya pun pena milik Ali ya, kalaupun kita kita lafazkan tetap juga nggak bisa sampai kalau di penanya ini ada itu, pena itu milik Ali, barulah jumlah. Tapi kalau pena milik Ali lalu berhenti, itu belum jumlah juga ya. Jadi harus ada kata itunya juga kan? Umpama saya bilang begini, Muhammad apa namanya apa guru kejam ya, guru kejam, lalu saya berhenti, maka itu nggak bisa dibilang jumlah ya. Kecuali kalau saya bilangnya begini, guru itu kejam, baru bisa jumlah. Tapi kalau itunya hilang ya, guru kejam, kita akan apa namanya itu ya? Akan punya apa namanya pandangan ya, akan punya pandangan, akan punya pemahaman bahwa guru kejam itu maksudnya sifat guru yang kejam, bukan maksudnya bukan maksudnya subjek predikat gitu. Maaf, paham kira-kira ini diharapkan sendiri kan al-qalamu aliyun jadinya enggak lah. Kalau pena Ali ya, kalau dia pena Ali berarti qalamun aliyin kan begitu ya, qalam. Nah, qalamu aliyin. Oh, kalau pakai itu iyalah al qalamu. Nah. Jadi iya, al al qalamu. Oh enggak, ini milik maksudnya, milik. Ada miliknya disebutin. Ya, jadi al qalamu li aliyin. Oh, pakai lam. Iya, al qalamu li aliyin. Nah itulah kenapa, kalau yang ini yang pernah belajar mubtada ya, itulah kenapa mubtada itu harus ma'rifah. Kalau nggak bisa. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak bisa. Kalau kita ngomongnya pena Ali, kita akan memahami, jangan nggak usah pena Ali, guru kejam, itu kita akan pahami bukan jumlah gitu. Kita akan nunggu lagi, maksudnya guru kejam kenapa? Kan gitu ya, karena kan ada guru baik, ada guru kejam, kan gitu ya, guru baik, guru kejam. Nah guru kejam kemana, atau lagi ngapain, guru baik lagi ngapain, kan gitu. Ya misalkan kalau kita bilang guru kejam lagi pergi, barulah sempurna. Paham kan? Jadi kalau cuma guru kejam saja itu gak bisa, kecuali kita taruh itu, guru itu kejam, baru sempurna. Mafhum kira-kira? Jelas ya? Baik, Masya Allah. Kayak anak tadi, saya anak yang ibu bapak, anak itu. Kalau ada itunya baru, benar ya. Jadi, makanya lah kalau kita yang pernah belajar mubtada, itulah kenapa mubtada harus ma'rifah. Ya, karena bahasa Indonesia saja pun harus ya. Harus ma'rifah gitu loh. Nah, demikian. Pena Ali di atas meja gitu. Gimana? Pena Ali di atas meja. Nah, kalau pena Ali di atas meja, maka jumlah. Iya, jumlah. Karena apa? Di atas mejanya sebagai musnad. Kan begitu. Ya, itu jumlah. Karena pena pun menjadi ma'rifah. Kenapa pena jadi ma'rifah? Karena diidhofah. Iya. Ya, kalau masih ingat sama pelajaran, insya Allah nyambung ya. Ya, sama pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, cuma kalau yang belum pernah belajar sama sekali, ya barangkali pembicaraan kami ini, ya mungkin seperti Mas Joko, barangkali pembicaraan kami ini istidrad, jadi maksudnya melebar gitu ya, keluar dari pembahasan. Ya kita lanjutkan. Jadi jelas ya, apa yang dimaksud dengan syibhul jumlah? Ya sedikit aja pembahasannya, al jumlatul mufidah itu dia, dan syibhul jumlah ya seperti yang kita terangkan tadi. Jadi singkatnya yang perlu jadi catatan bagi kita, bahwa syibhul jumlah itu ada dua susunan. Ya, faedah yang bisa kita petik, syibhul jumlah itu ada dua susunan. Susunan yang terdiri dari dzaraf serta mudhafun ilaihnya, susunan yang terdiri dari huruf jar serta isim majrurnya. Nah, demikian. Baik. Kemudian malhudah, ya, catatan. Nah, ini catatan untuk muqaddimah. Ya. Catatan untuk muqaddimah. Nah, fima yali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahatil 'ammati allati sayati dhikruha fi awwalil kitabi 'ilman bi annahu sayatimu syarhuha bit tafsil fi makaniha. Nah, jadi di sini ada catatan, ini catatan untuk muqaddimahnya ya, di mana syekh ataupun musannif mengatakan apa yang akan datang ini, ya, apa yang akan datang yang akan saya terangkan ini merupakan definisi-definisi singkat terkait untuk beberapa istilah, ya, untuk beberapa istilah umum, ya, untuk beberapa istilah umum yang terdapat penyebutannya di dalam juz yang pertama ini, kan gitu ya, yang terdapat penyebutannya di dalam juz pertama ini, sehingga dia merasa, musannif di sini merasa perlu untuk memperkenalkan kepada kita ta'rifun sari'unnya, definisi singkatnya, ya, definisi ringkasnya, definisi cepatnya. Apa definisi singkat untuk istilah-istilah yang akan kita sebutkan, yang akan musannif sebutkan di dalam buku yang pertama ini, kan gitu ya? Nah, di mana ilman begitupun tetap harus diketahui, atau nggak usah kecewa karena kita akan menjelaskannya secara terperinci itu di tempatnya tersendiri, yaitu di buku yang kedua. Jadi ilman bi annahu sayatimmu syarhuha, ya, akan sempurna penjelasannya bit tafsil secara terperinci fi makaniha, di tempatnya. Oke, pada pertanyaan? Iya, bit tafsil secara terperinci. Ya, dengan perinci, dengan detail. Di tempatnya masing-masing. Iya, fi makaniha, di tempatnya masing-masing. Insyaallah. Jelas? Baik, jadi ailman, ya, sekaligus ketahui, ya, sekaligus ketahui juga bi annahu, yang mana sayatimmu nantinya dia akan sempurna syarhuha penjelasannya bit tafsil fi makaniha. Bi annahu yang mana gitu, kan yang mana gitu? Bi annahu ini. Iya, bahwasannya, ya, jadi bahwasannya kan pokoknya kira-kira kalau bahasa Indonesia muradif dengan kalimat tersebut, enggak apa-apa, antum gunakan saja. Kalau memang dia apa namanya? Sinonim. Apa sinonim? Muradif gitu ya. Kalau dia muradif, pakai aja. Yang penting dia enggak lari maknanya. Jadi sesungguhnya yang mana? Ya kalau itu sama, kalau memang menurut kita itu sama, ya di dalam penggunaan kita sehari-hari, pakai aja, enggak apa-apa. Ya karena kan bisa jadi begini, kadang-kadang orang itu lebih bisa paham dengan bahasa rileks ketimbang bahasa baku gitu ya. Iya, karena kalau bahasa tegang dia enggak bisa gitu, enggak paham dia. Jadi makanya kadang-kadang pun saya pakai bahasa yang biasa kita gunain sehari-hari. Baik, wallahu'alam. Kadang bingung kan ini. Durmanu sebagai apa? Hah? Durmanu sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak. Ya. Atau naib maf'ul mutlak. Atau naib anfi'li. Ya, biasa diistilahkan dengan demikian. Yang aslinya adalah i'lam ilman. Ya, itu aslinya. Ketahuilah. Ya. Jadi i'lam itu kita ganti dengan ilman. Masdar naib anfi'li. Biasanya diucapkan dengan demikian. Masdar naib anfi'li. Yang artinya dia adalah maf'ul mutlak. Gimana, Mas? Kayak kasus syukron. Iya, sama kayak syukron. Ya. Dan sama juga seperti qiyaman. Berdirilah. Dan sama juga seperti apa lagi yang biasa kita dengar? Lupa saya, yang biasa diucap-ucapkan, yang biasa diucap sama Pak santri-santri ya. Rakiban. Subhanallah itu juga ya, termasuk Rakiban itu enggak lah, rakiban bukan ya. Apa misalnya lagi ya? Bukan, itu hal ya, lain lagi ya. Ini dia menggantikan fiilnya. Jadi aslinya kita ngomong i'lam. Ya, aslinya i'lam ketahuilah, tapi kita ganti dengan masdar. Makanya namanya masdar naib an fi'li. Sebuah masdar yang mewakili fiilnya gitu loh. Nah demikian. Ya, jadi memang kalau yang kayak begini gak usah terlalu melebar kali ya, biar gak terlalu pusing yang lainnya. Ya nanti insya Allah ada pembahasannya masuk loh insya Allah. Baik. Nah kemudian yang pertama ya, mulai dari istilah-istilah umum yang akan kita temui di buku yang pertama ini, yang yaitu adalah al-ismun nakirah. Nah, istilah isim nakirah ini akan sering kita temui nanti di pembahasan kita. Nah, oleh karena itu kita mesti tahu apa itu isim nakirah. Nah, disinilah kenapa penulis menyertakan terlebih dahulu definisi singkat terkait isim nakirah yang nanti dia akan jelaskan secara terperinci di tempatnya. Apa pengertian singkat untuk isim nakirah? Madalla ala ghairi muayyanin. Ay ala ismin syai'id dalalati. Isim nakirah itu adalah apa saja, ya, ataupun suatu isim, ya, sesuatu yang memiliki ataupun menunjukkan atas atas yang tidak ditentukan, ya, atas yang tidak tertentu gitu ya. Nah demikian, jadi isim nakirah itu adalah sesuatu yang memiliki ala ghairi muayyanin, ya, atas sesuatu yang tidak ditentukan. Ya maksud ala ghairi muayyanin adalah ala ismin sya'id dalalati. Yakni setiap nama apa namanya ya? Setiap nama umum, setiap nama yang maksudnya umum. Ya, setiap nama yang maksudnya ataupun pengertiannya umum. Ala ismin. Enggak, sya'i umum. Dalalah pengertian. Oh, umum pengertiannya. Iya, umum pengertiannya atau pengertiannya umum, terserah ya. Ya, pokoknya makanya seperti saya bilang tadi, kalau masalah menerjemahin ke bahasa Indonesia, kalau menurut antum itu muradif, silahkan. Ya, kalau memang menurut kita itu muradif, gunain aja. Nah, begitu. Jadi, ya dimaksud dengan ala ghairi muayyan, ya ini menunjukkan atas tidak ditentukan, ya menunjukkan atas tidak ditentukan, maksudnya adalah menunjukkan atas nama yang mencakup pengertiannya ataupun nama yang pengertiannya umum, global. Itulah namanya isim nakirah. Sebagai contohnya rajulun, laki-laki. Nah, maka laki-laki ini ala ghairi muayyan. Madalla ala ghairi muayyan, sesuatu yang menunjukkan atas tidak ditentukan. Atas sesuatu apa? Atas sesuatu yang tidak ditentukan. Atau pokoknya dia mencakup ya. Jadi rajul ini mencakup nama yang maksudnya itu global, gitu ya. Yang maksudnya itu tidak ditentukan. Jadi ketika kita bilang laki-laki, maka ya Bayu, saya, Mas Royan, Mas Ridwan dan semuanya ya pokoknya laki-laki lah, kan gitu. Beda ketika misalkan saya bilang laki-laki tersebut. Nah, ini berarti namanya bukan isim nakirah. Ya, itu namanya bukan isim nakirah. Contoh lain Asadun, singa. Contoh lain Madinatun, kota. Contoh lain Nahrun, sungai. Maka ini adalah isim nakirah. Kemudian al-ismul ma'rifah. Lawannya lawan. Apa itu isim ma'rifah? Madalla 'ala muayyanin bidzatih. Sesuatu atau apa saja yang menunjukkan atas ditentukannya zatnya. Ya, atas ditentukannya zatnya. Wa min anwa'il ma'rifati. Ya, berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa isim ma'rifah itu ada beberapa macam. Ya, wa min anwa'il ma'rifati, ya, karena di sini dikatakan dan di antara macam-macam isim ma'rifah, oh berarti isim ma'rifah ada macam-macamnya. Ad-dhamiru. Nah, dhamir seperti contohnya ana, anta, huwa, ini adalah madalla 'ala mu'ayyanin bidzati. Sesuatu yang menunjukkan atas tertentunya zatnya. Ya, karena ketika kita bilang kamu, kamu ya enggak mungkin Bayu, main. Ya enggak mungkin Bayu, enggak mungkin Mas Royan, tapi ya kamu yang dikamukan kan gitu ya. Nah, demikian. Nah, jadi dhamir berarti adalah madalla 'ala muayyanin bidzati. Nah, karena dia madalla 'ala muayyanin bidzati, berarti itu diistilahkan dengan isim ma'rifah. Kemudian juga termasuk madalla 'ala muayyanin bidzati adalah al-'alam. Nama. Ya, nama. Ya, entah itu nama orang, entah itu nama kota, entah itu nama benda, entah itu nama binatang, ya pokoknya nama lah. Cangkul namanya. Ya. Ya, entah itu nama apalah pokoknya, selama dia itu nama. Arit-arit. Ya, nama dari sebuah nama. Ya, nama dari sebuah nama ya. Karena kita jangan apa namanya? Jangan sampai salah paham juga ini soal soal al-alam, jangan nanti kita bilang meja adalah nama. Alam, ya meja bukan alam. Kecuali kalau mejanya antum kasih nama, saking sayangnya antum sama meja itu, antum kasih nama mejanya Jack gitu ya kan? Gitu, ya. Ini Jackku ini kan gitu, umpama ya. Ya maka Jacknya itulah yang alam. Atau orang karo meja ginting gitu ya. Meja ginting, meja ginting, meja ginting. Iyalah, pada saat orang itu nampak kurus misalnya lahir kan, namanya kursi, ada kursi namanya. Oh iya lah, iya benar-benar, iya benar-benar, iya benar. Oh iya benar-benar, iya masya Allah, iya benar-benar. Iya benar, iya memang namanya meja ya, iya benar. Iya benar-benar. Nah iya itu alam itu alam ya, itu alam. Gelar. Ya, gelar juga termasuk alam. Gelar, alam, kunyah, alam. Ya, jadi kalau misalkan kita bahas secara detail, yang nanti sebenarnya akan dibahas secara detail oleh penulis ya. Ya, apa itu al-alam. Kemudian juga termasuk madalla 'ala muayyanin bidzatihi adalah ism isyarah. Jadi isim isyarah itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas tertentunya dia. Ya, isim isyarah adalah sesuatu ataupun apa saja yang menunjukkan atas tertentunya dirinya. Ya, jadi berarti isim isyarah kita nyatakan sebagai isim ma'rifah. Contoh isim isyarah, hadza, haula. Ya kalau kita paksakan bahasa Indonesia dari isyarah adalah isyarat ya. Jadi sama ya kayak bahasa Indonesia ya, kata isyarat. Kata tunjuk ya, kata tunjuk. Tapi kan ma'rifahnya gara-gara ada musyarah ilaih. Ya intinya dia muayyan bidzati. Ya intinya dia muayyan bidzati. Ya kalau masalah qarinahnya semuanya memang ada qarinahnya ya. Semua ada qarinahnya, enggak ada yang enggak ada qarinahnya. Ada demikian. Baik, kemudian isim mausul ya, al ismul mausul. Ini juga adalah madalla ala muayyanin bidzati, sehingga isim mausul pun kita istilahkan dengan isim ma'rifah. Ya, karena apa? Madalla ala muayyanin. Contohnya apa? Yang. Yang itu ya, ayol ikhwa, kalau antum amati, antum cermati secara seksama, kata yang itu adalah sesuatu ya, sesuatu yang menunjukkan atas ditentukannya dia. Ketika kita bilang yang. Misal saya melihat yang ada di atas meja. Ya, saya melihat yang ada di atas meja. Apakah mungkin saya melihat yang bukan di atas meja? Ya. Berarti artinya yang itu ma'rifah. Ditentukan. Madalla ala muayyanin bidzatihi. Nah, karena dia madalla ala muayyanin bidzatihi, makanya yang itu kita namakan isim, kita istilahkan dengan isim ma'rifah. Nah, demikian. Isim mausul, ya. Nah, tapi yang jadi permasalahannya adalah kata yang dalam bahasa Indonesia itu ada yang sifatnya konjungsi ataupun kata penghubung, ada yang sifatnya bukan kata penghubung ya. Jadi ada yang sifatnya bukan kata penghubung, misal yang kulihat kemarin datang loh ya, yang kulihat kemarin datang. Makanya ini dia enggak menghubungkan. Ada yang sifatnya dia menghubungkan. Ya, nah, kalau yang dia menghubungkan dalam bahasa ini kita cerita bahasa Indonesia ya. Kalau yang dia menghubungkan, maka yang di situ tidak bisa dinamakan sebagai isim ma'rifah. Contohnya apa? Ibu yang cantik lagi masak. Ya, ibu yang cantik lagi masak. Maka yang di situ itu bukan yang kita maksudkan di sini ya, bukan isim mausul ya. Jadi yang di situ enggak bisa dibilang sebagai isim mausul. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang ada aku beli yang kau beli kemarin. Nah, itu isim mausul. Iya, itu isim mausul. Aku beli yang engkau beli kemarin. Karena memang yang kita beli adalah yang dibelinya. Memang siang yang kita beli. Iya, yang kita beli adalah siang. Iya, benar. Masya Allah, contoh yang bagus. Nah, itu isim mausul. Iya, itu isim mausul ya. Iya, ishtaraitu alladhi, kan gitu ya. Iya, ishtaraitu alladhi ishtaraita. Kan gitu. Iya. Baik. Ya, contoh yang bagus, Mas, apa namanya, Mas Santo. Baik, yang terakhir. Bukan yang terakhir ya, masih ada lagi, tiga lagi. Al-mu'arraf bi'al. Yang ditarif dengan al. Ini juga tentunya jadi ma'rifah. Kenapa bisa jadi ma'rifah? Gara-gara al. Karena al itu kalau kita bahasa Indonesia kan, itu, tersebut, ataunya. Jadi ar-rajulu, ya kalau kita Indonesia kan, kira-kira Indonesianya begini, lelaki itu. Nah, kan tentu beda dengan lelaki doang ya. Misalkan seorang laki-laki datang. Beda enggak dengan ketika kita bilang lelaki itu datang? Beda. Ya kan gitu ya? Baik. Atau juga bisa kita bahasa Indonesia kan, ar-rajulu ini, lelaki tersebut. Sama ya. Atau bisa juga kita Indonesia kan, lelakinya. Misal seperti al-qalamu. Bisa kita Indonesia kan, pena itu. Bisa kita Indonesia kan, pena tersebut. Bisa kita Indonesia kan, penanya. Penanya bagus ya. Iya, penanya bagus ya. Nah, beda kalau misalkan kita bilang begini, aku mengambil sebuah pena. Itu umum ya. Dengan penanya bagus ya. Nah, berarti ketika kita bilang penanya bagus, artinya adalah apa yang kita maksud, dan apa yang dimaksud oleh orang yang kita ajak bicara. Bukan pena yang lainnya gitu ya. Ketika kita bilang penanya bagus. Jadi yang bagus itu adalah pena yang ditentukan tadi. Bukan pena yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalimat tersebut mu'ayyan. Ya. Dalla ala mu'ayyanin. Madalla ala mu'ayyanin. Jadi juga yang termasuk madalla ala mu'ayyanin bidhatihi adalah al-mu'arraf bi'al. Yang ditarif, yang dimakrifahkan dengan al. Ataupun biasanya kita kenal juga dengan alif wal lam. Ya, istilahnya. Contoh lain, kemudian juga termasuk madalla ala muayyanin bidzatihi adalah al-mudhaf ilal mu'arraf bi'al. ya, al-mudhaf ilal mu'arraf bi al. Baik, cuma di sini saya ralat ya. Iya, jadi alangkah baiknya ya. Alangkah lebih baiknya kalau seandainya penulis mengatakan al-mudhaf ilal ilal mu'arraf, ya gitu aja ya. Jadi enggak perlu ada kata al-nya. Ya, enggak perlu ada ungkapan bi al. Ya, karena memang bukan cuma al-mu'arraf bi al, si mudhaf itu menjadi ma'rifah. Iya. Jadi saat mudhaf itu diidhafahkan kepada isim dhamir pun jadi ma'rifah. Saat diidhafahkan kepada al-alam juga ma'rifah. Iya. Diidhafahkan ke isim ma'rifah. Nah, itu dia, makanya saya katakan cukup andaikan dia mencukupkan ungkapannya dengan al-mudhaf ilal mu'arraf, maka sudah lebih soalnya lebih baik. Mudhafah enggak boleh alif dhafah. Gimana? Bukan, ini al al mu'arraf bi al. Iya, al mu'arraf bi al. Lanjut enggak? Iya, al mu'arraf bi al. Laki lo lah, Kang. Mu'arraf. Iya, makanya itu nih mudofnya kok alif lam terlalu lain. Iya, mu'arrafun. Apa bahasa Indonesia mu'arraf? Diketahui. Di apa? Jelas ya, Pak. Dimakrifahkan, iya. Saya pikir lebih bagus gitu ya, karena kita kadang-kadang istilah. Iya, justru lebih familiar terhadap istilah ketimbang kalau kita bahasa Indonesia ini malah jadi bingung ya. Jadi mu'arraf dimakrifahkan. Iya, dimakrifahkan. Contoh al-ghulam ya. Al-ghulam. Ya, anak tersebut. Maka ini dimakrifahkan enggak ini? Ma'rifah. Iya, dimakrifahkan kan? Ini bisa enggak kita bilang mu'arraf, dimakrifahkan? Al-ghulamu. Iya, iya, dimakrifahkan. Nah, kalau saya tanya dimakrifahkan dengan apa ini? Iya, berarti mu'arraf bi al. Kan gitu ya. Mu'arraf bi al, dimakrifahkan dengan al. Al-mudhaf. Al-mudhaf apa tadi? Ila ya, al-mudhaf ila. Iya. Al-mudhaf ilal mu'arraf bi al. Nah, suatu apa kalimah yang berstatus sebagai mudhaf atau begini, mudhaf kepada mu'arraf bi al. Berarti ini. Jadi ada sebuah mudhaf kepada al-ghulam. Gitu maksudnya. Jadi yang beralif lam adalah ininya, mudhaf ilainya, bukan si mudhafnya, iya. Iya, bukan mudhafnya. Jadi enggak, iya, enggak salah di sini. Maksudnya penulis enggak salah di sini ya. Karena yang dia maksud dengan al itu adalah si mu'arrafnya. Bukan si mudhafnya. Nah, begitu. Nah, adapun kenapa saya bilang andaikan penulis tidak menyertakan kata bi'al, oh ya, ungkapan bi'al, ya, itu lebih baik kan gitu ya. Dikarenakan mudhaf itu menjadi ma'rifah tidak hanya saat dia diidhafahkan kepada mu'arraf bi'al. Jadi misalkan di sini kolam ya, kata kolamun. Kolamun. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Iya, nakirah. Nah, saat kolamun itu kita idhafahkan kepada al-ghulam, atau al-ghulam tadi adalah apa? Mu'arraf bi'al. Ya, al-ghulam adalah mu'arraf bi'al. Saat qalamun kita idhafahkan kepada al-ghulam, maka qalamun pun menjadi ma'rifah. Ya, qalamun menjadi ma'rifah. Nah, inilah maksud dari statement mu'allif tadi, musannif. Hanya saja, saya kritisi ya. Karena qalamun ini ya bisa menjadi ma'rifah tidak hanya saat diidhafahkan kepada al-ghulam, tapi saat dia diidhafahkan kepada isim dhamir pun. Nah, ini qalam ini ya, saat diidhafahkan kepada isim dhamir ini juga tetap jadi ma'rifah. Intinya dia sebagai mudhaf ma'rifah. Enggak semua mudhaf ma'rifah. Enggak semua mudhaf ma'rifah. Misal kalau kita katakan begini. Kalau mudhafnya ke mudhaf ini nyata. Qalamun qalamu rajulin. Maka ini enggak ma'rifah. Ya. Kalau secara mudhaf lainnya ma'rifah, dia ikut jadi ma'rifah. Ya, itu makanya saya katakan, andaikan penulis di sini tidak menyertakan lafaz bi'al, itu jauh lebih baik. Ya. Karena artinya apa? Semua isim ma'rifah masuk, gitu loh. Ya, semua isim ma'rifah masuk. Iya, enggak. Maksudnya enggak cuma yang al saja. Benar, itu maksudnya ya. Baik, paham sampai di sini? terkunci alnya aja lah jadinya. Iya, seakan-akan berarti ya mudhaf itu bisa ma'rifah saat diidhafahkan kepada yang ada alnya, padahal enggak. Ya, bukan saat diidhafahkan kepada alnya yang ada alnya saja, tapi diidhafahkan kepada isim dhamir pun kenama, tetap ma'rifah. Iya, kenama ke alam tetap ma'rifah. Nah, begitu. Jelas? Baik, ini yang ke yang keberapa tadi nih? Yang kelima ya. Ya 1 2 3 4 5 6. Yang ketujuh tadi ya, al-mudhaf ilal ya ilal mu'arraf. Nah, jadi itu ya catatan dari saya tadi, andaikan penulis tidak menyertakan ungkapan bi'al itu jauh lebih baik. Jadi cukup dengan mengatakan al-mudhaf ilal mu'arraf. Ya, jadi diidhafahkan kepada apa-apa saja yang ma'rifah. Ya. Nah, itu lebih baik. Baik. Hah? Nah, kemudian al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Ya, al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Nah, maka ini juga termasuk madalla ala muayyanin bidzati. Ini sesuatu yang menunjukkan atas ta'yinnya zatnya, atau bisa dinyatakan sebagai atau diistilahkan dengan isim ma'rifah, yaitu al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Contohnya apa? Ya munabiru, atau ya fadilu, ya, atau ya rajulu. Yang mempunyai sapu tangan artinya? Iya. Terus kue beradil ini ya. Beradil itu sebindil, bindil. Kalau mindil itu kan lurgal, lurgal, mindil. Iya. Lurgal. Yang kita lihat ya. Ke mana sah? Pemanah sah. Hah? Pemanah. Pemanah ya. Iya. Wahai pemanah. Iya. Ya, wahai pemanah. Ya, munawiru, wahai pemanah. Nah, demikian. Nah, jadi ini namanya al-munada al-maqsud ta'yinuhu. Ya. Tapi kalau misalkan munada yang begini, wahai Muhammad, nah ini udah jelas ma'rifah ya. Andaikan tidak ada wahainya pun, ya itu sudah ma'rifah. Nah, jadi tentunya munada yang dimaksud di sini adalah yang memang dia itu sebenarnya kesannya nakirah, tapi karena dia maksud ta'yinuhu, ya, dimaksudkan terta'yin, apa, pentainannya, maka itu termasuk madalla ala mu'ayyanin bidzatihi, yang artinya bisa diistilahkan sebagai isim ma'rifah. Kemudian at-tanwin, ya, karena istilah tanwin ini juga akan sering kita temui. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mendefinisikannya supaya kita paham apa itu tanwin. Nunun sakinatun. Nah, ini ayol ikhwa. Ini hakikat daripada tanwin. Jadi, saya berharap antum bisa menghilangkan mindset bahwa tanwin itu adalah yang dua garis, yang garis-garis double itu ya. Jadi hilangkan itu. Ya, hilangkan mindset ke sana. Bahwa tanwin itu adalah nunun sakinatun. Tanwin itu adalah nun sukun, bukan yang garis-garis double itu ya. Bukan, itu hanya gambarnya doang. Baik. Jadi tanwin adalah nunun sakinatun wala tuqta. Ya, nun sukun yang tidak ditulis wa yuntaqu biha fi akhiril ismin nakirati. Ya, jadi nun sukun yang kalau kita tulis itu enggak ditulis, maksudnya kalimah yang ada tanwin itu ya nunnya enggak kita tulis. Tapi saat kita lafazkan, dia berada pada setiap akhir isim nakirah. Jadi, وَيُنْفَقُ بِهَا فِي أَخِرِ الْإِسْمِ النَّكِرَةِ وَتُرْسَمُ ضَمَّتَيْنِ. Nah, tapi kita gambarkan dengan dua dhammah, أَوْ فَتْحَتَيْنِ. Ya, dengan dua fathah, أَوْ كَسْرَتَيْنِ. Dengan dua kasrah. Contohnya, جَاءَ رَجُلٌ رَأَيْتُ رَجُلًا مَرَّتُ بِرَجُلٍ. Nah, ini tanwin. Jadi tanwin adalah nunun sakinatun wala tuktabu wa yuntaqu biha fi akhiril ismi ismin nakirati wa tursamu dhammatain aw fathatain aw kasratain. Baik, kemudian selanjutnya al-ismul mufrad. Apa itu isim mufrad? Ma dalla ala wahidin aw wahida. Isim yang menunjukkan satu. Iya, makna satu. Ya, isim yang menunjukkan bilangan satu. Baik. Ya, ya, pokoknya mau satunya satu laki-laki, mau satunya satu perempuan gitu ya. Kemudian isim musanna madalla ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ila al mufrad. Sementara isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan bilangan dua dengan penambahan ataupun dengan imbuhan huruf alif dan nun atau dengan imbuhan huruf ya dan nun dari mufradnya. Ya. Kepada mufradnya. Iya, maksudnya kepada isim mufradnya. Berarti kalau kita tambahkan imbuhan ini kepada isim jamak enggak laku. Bisa, iya, karena di sini dikatakan ilal mufradi kepada mufradnya. Iya. Contohnya waladani, waladaini dan seterusnya. Lalu al jamak. Apa itu al jamak? Madalla ala aktsar, ya ma dalla ala aktsara min asnaini aw isnataini wal jam'u thalathatu anwa'in. Sementara jama' itu adalah apa saja yang menunjukkan atas bilangan lebih daripada dua. Ya. Lebih dari dua. Dan jama' ini sendiri terbagi lagi kepada tiga macam. Ada yang namanya jam'un, jam'u mudzakkarin salimun, ya, dan cirinya biziadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ilal mufradi. Perhatikan. Cirinya dengan menambahkan imbuhan huruf waw dan nun atau ya dan nun kepada mufradnya. Jadi tidak berlaku ditambahkan kepada selain isim mufradnya. Musanna enggak ada. Iya, musanna enggak laku ya. Atau jamak ditambahkan ke jamaknya lagi ya enggak laku ya. Baik, demikian. Contoh muhandisuna muhandisina yang berarti waw dan nun ini adalah imbuhan yang ditambahkan dari bentuk mufradnya. Kemudian yang kedua, jamak muannas salim. Apa itu? Cirinya biziadati alifin wa ta'in ilal mufradi. Ya, lagi-lagi ilal mufradi. Ya. Jadi dengan cirinya adalah dengan memberikan imbuhan alif dan ta kepada mufradnya. Ya. Cuman seharusnya di sini ada catatan, apabila si isim tersebut berakhiran ta marbutah, maka ta marbutahnya dibuang dulu. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, jam'u taksir. Ya, ini jenis yang ketiga karena kita bilang tadi jamak itu ada tiga ya. Adapun yang ketiga ini cirinya bitaghyiri suratil mufrad. Dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Inilah ciri jamak taksir. Nah, demikian. Contohnya rijalun, di mana kita tentunya berarti sebelumnya sudah hafal terlebih dahulu ya bahwa mufradnya adalah rajulun. Ya, kalau enggak ya enggak tahu juga kita kan gitu ya. Baik. Kemudian al-masdar. Ya, karena istilah masdar ini juga akan sering kita temui pada juz yang pertama ini. Apa itu al-masdar? Ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zamani wa huwa mukawwan min hurufil fi'l. Isim masdar itu adalah abstrak. Ya, karena di sini diterangkan isim yang menunjukkan atas makna yang kosong dari waktu yang tidak disertai zaman. Yaitu masdar. Jadi isim yang menunjukkan atas makna. Ya, isim yang menunjukkan ataupun isim yang memiliki makna. Ya. Maksud memiliki makna ini maksudnya, ya saya pahamkan ya. Apa yang dimaksud dengan yadullu ala ma'nan? Maksudnya yadullu ala ma'nan di mana dia enggak punya zat. Ya, itu yang dimaksud dengan yadullu ala ma'nan. Jadi masdar itu adalah isim yang menunjukkan atas makna. Dan lawan dari makna adalah zat. Ya, lawan dari makna adalah zat. Ya. Contoh zat? Mas? Contoh zat? Roti. Iya, Masya Allah. Ya, contoh zat, roti. Maka berarti roti gak bisa dibilang mas? Masdar. Roti gak bisa dibilang masdar. Nah, tapi dianya tidak terikat mujarrad minaz zaman. Tidak terikat dengan waktu. Nah, kalau gitu kasih contoh saya. Ada sebuah isim yang dia itu bukan zat tapi tidak terikat dengan waktu. Pukulan. Nah, pukulan. Contoh lain apa? Ilmu. Iya, ilmu. Maka ilmu adalah masdar. Kenapa? Karena ilmu adalah isim yang tidak memiliki zat tapi tidak terikat dengan waktu. Nah, begitu. Jelas? Baik, itu yang namanya masdar. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'l. Dan ingat sekali lagi catatan untuk masdar, ini terbentuk dari huruf-huruf fi'il. Jadi kalau dia tidak terbentuk dari huruf-huruf fi'il, itu juga enggak bisa dibilang masdar. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'il. Baik, jelas? Contoh hadar hudoran, syahidnya hudoran, di mana hudoran adalah masdar. Kenapa? Ya karena kehadiran, ya kalau kita bahasa Indonesia kan hudoran ini kehadiran. Karena kehadiran ini adalah sebuah isim yang menunjukkan makna, maksudnya tidak memiliki zat. Tapi tidak terikat dengan waktu. Ya, kehadiran enggak terikat dengan waktu ya. Yang mana fi'ilnya adalah hadara, hadir. Kalau hadir itu terikat dengan waktu. Dan juga apa? Kata hudhuran itu terbentuk dari huruf-huruf fi'ilnya di mana di situ ada huruf ha, dhad dan ra. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Berarti ini kan? Majad ustaz kan ini kan. Asal katanya masdar kan. Kan ada dua pilihan itu. Bahwasanya asal kalimat itu terdiri dari fi'il atau terdiri dari masdar. Karena ada dua masdar. Oh iya benar ya. Jadi ada mereka yang mengatakan bahwa asal kalimah itu adalah fi'il. Ada pula mereka yang mengatakan bahwa asal kalimah itu adalah masdar. Ya, tapi saya sendiri pun belum pernah tahu ya siapa yang menyatakan bahwa asal kalimah itu adalah fi'il. Ya, begitu. Sementara masdar rata-rata orang. Oh, banyak ya. Jadi banyak. Jadi banyak mereka yang mengeluarkan statement bahwa asal fi'il itu adalah masdar. Ya, jadi bukan masdar berasal dari fi'il, tapi fi'il berasal dari masdar. Ya, wallahu a'lam. Iya, fi'il terbentuk dari masdar. Nah, tapi tolok ukur di dalam melakukan idgham dan i'lal itu fi'ilnya. Iya, tolok ukur di dalam melakukan idgham dan i'lal adalah fi'ilnya. Wallahu a'lam. Nah, jadi bukan masdarnya ya, malahan ya. Tolok ukur soal penguraian idgham dan penguraian i'lal adalah fi'ilnya, bukan masdarnya. Nah, kemudian kata Syekh, wal masdaru naw'ani, dan masdar ini yang sudah kita terangkan tadi apa itu yang dimaksud dengan masdar, itu terbagi kepada dua. Ada masdar sharih kama fil mithalaini sabiqain, ya seperti dua contoh di atas tadi, ya itu namanya masdar sharih, yaitu diistilahkan masdar sharih. Dan sharih sendiri kalau kita Indonesiakan artinya jelas. Ya, masdar jelas gitu lah ya. Ya, nah ini namanya masdar jelas kalau kita Indonesiakan, tapi saya pikir enggak usah kita Indonesiakan, pakai istilahnya aja masdar sharih. Nah, jadi masdar sharih adalah seperti huduran, seperti tulu', ini namanya masdar sharih. Nah, kemudian ada satu lagi. Ya, ada satu lagi yang juga dinamakan dengan masdar, yaitu apa? Masdar muawwal. Masdar ta'wilan. Masdar ta'wilan. Wa huwa, apa itu? Ya, masdar ta'wilan itu kullu ibaratun afwan wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fil au ya min anna wasmiha wa khabariha wa yumkin ta'wiluha ila masdarin sharihin. Masdar muawwal itu ataupun masdar ta'wilan itu masdar buatan lah kalau kita paksain bahasa Indonesia. Jadi muawwal ini kalau kita paksakan bahasa Indonesianya buatan, sementara kalau yang di atas tadi masdar asli ataupun masdar jelas. Nah, kalau yang ini enggak jelas ya, gitu ya. Baik, jadi muawwal, ta'wilan. Ya. Ya, antum tahu ta'wil ya? Ta'wilan lah ya. Saya pikir kata ta'wil sudah kesadur juga ya, sudah keserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini masdar ta'wilan. Dan masdar ta'wilan itu kata musannif di sini adalah setiap ibarah, setiap ungkapan, setiap uraian yang terbentuk dari kataan ya, yang terbentuk dari kataan dan fi'il. Maksudnya kalimah jenis fi'il yang terbentuk, maksudnya yang tersusun ya, yang tersusun dari kalimah an dan kalimah jenis fi'il. Nah, ini namanya masdar muawwal. Ya. Jadi berarti masdar muawwal ini sebuah susunan kalimah. Ya, masdar muawwal ini adalah sebuah susunan kalimah yang terbentuk dari ataupun tersusun dari kalimah an serta kalimah jenis fi'il. Atau ya ada dua susunan ya, berarti ada dua susunan karena di sini ada atau, satu susunan itu tadi, satu susunan lagi yang terbentuk dari kalimah anna beserta isimnya beserta khabarnya. Ya, beserta isimnya beserta khabarnya. Di mana masdar muawwal ini memungkinkan kita untuk mentakwilnya ya, mengalihkannya ke masdar sharihnya. Ila masdarin sharihin. Ya, memungkinkan kita untuk mentakwilnya ataupun mengalihkannya ke masdar sharihnya. Contoh ya, selesai ya insyaallah ya. Ya, contoh misal arju an tahdura. Ini contoh yang untuk yang mana nih? Iya, contoh untuk susunan yang pertama yaitu yang tersusun dari kalimah an dan kalimah fi'il, yaitu an sama tahdur. An sama fi'il ya, tahdur kan fi'il ya. Jadi arju an tahdura. Nah, antahdura ini adalah masdar muawwal. Kenapa kita bilang masdar muawwal? Karena ada an, ada fi'il. Ya, jadi antahduranya adalah fi'il. Antahduranya ya, bukan cuma annya, bukan cuma tahdurnya, tapi antahdura. Satu paket ini namanya masdar muawwal. Berarti satu paket ini isim. Iya, isim. Artinya kan iya. Jadi satu paket ini isim. Satu paket ya, bukan cuma annya, bukan cuma tahdurnya. Karena kalau cuma annya itu bukan isim, akan tapi annya. Iya, harf. Kalau cuma tahdurnya, maka bukan isim, akan tapi fi'il. Nah, tapi kalau antahdur itu isim. Isim apa? Isim masdar. Masdar apa? Masdar muawwal. di mana kita dapat mengalihkan antah dhurra ini ke masdar sharihnya. Gimana bentuk masdar sharihnya? Arju huduraka. Arju huduraka. Aku mengharapkan kehadiranmu, kedatanganmu. Nah, demikian. Hah? Iya, ini sharihnya. Di mana dapat ditakwil iya ke masdar sharihnya. Kemudian contoh untuk yang susunan kedua, yaitu dari kalimah anna beserta isimnya beserta khabarnya. Atamanni anna syamsa tari'ah. Aku berharap. Aku berharap, aku berangan-angan bahwa matahari terbit. Ya, aku berangan-angan bahwa matahari terbit. Ya, kenapa dia bilang berangan-angan? Ya mungkin dia ngarapkannya malam hari ya, mustahil ya kan gitu ya. Ngarapinnya malam hari. Jadi iya di malam-malam itu dia berharap matahari terbit kan gitu ya. Jadi umpama nih. Jadi aku berangan-angan matahari terbit. Ya, aku berharap aku berangan-angan matahari terbit. Nah, di sini terdapat kalimat anna beserta isimnya beserta khabarnya, berarti ini adalah isim. Ya, berarti ini adalah isim. Sepaket ya. Jangan satu-satu. Sepaket ini adalah isim. Isim apa namanya ini? Isim muawwal. Masdar. Iya, masdar muawwal. Benar, isim masdar, masdar muawwal. Nah, yang mana masdar muawwal ini dapat kita alihkan ke masdar sharihnya. Gimana sharihnya? Atamanni tulu'asy-syamsi. Iya, aku berharap terbitnya matahari. Aku berangan-angan terbitnya matahari. Sementara kalau tadi ungkapannya aku berangan-angan matahari terbit. Iya, aku berangan-angan bahwasannya matahari terbit. Nah, ini dapat kita takwilkan dengan ungkapan aku berangan-angan terbitnya matahari. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian al-fi'lul madhi. Ya, al-fi'lul madhi huwa ma dalla ala huduthi syai'in qabla zamanit takallum. Ya, qabla zamanit takallum. Fi'il madhi itu adalah fi'il ya, adalah fi'il ya, fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian ya, yang menunjukkan terjadinya sesuatu. Ya, jadi fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum diucapkan. Waktu berbicara. Ya, sebelum zamannya berbicara, sebelum waktunya berbicara. Jadi terjadinya pekerjaan tersebut itu sebelum terjadinya pembicaraan. Itu namanya fi'il madhi. Jadi fi'il madhi adalah fi'il ataupun perbuatan yang terjadi pada waktu sebelum pembicaraan. Ngomong terjadi gitu. Nah, itu namanya fi'il madhi. Contohnya apa? Sudah pergi. Ya, sudah pergi. Maka itu namanya fi'il madhi. Kenapa? Karena kita karena terjadinya sebelum kita ngomong. Ya, sebelum kita bicarain. Nah, itu namanya fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari, ma dalla ala huduthi syai'in fi zamanit takallumi au ba'da. Fi'il mudhari adalah fi'il ataupun perbuatan yang terjadi pada waktu pembicaraan ataupun setelah waktu pembicaraan. Contohnya apa? Yadribu. Ya, kalau misalkan bahasa Indonesia yadribu sedang menulis, berarti sewaktu dia berbuat, di waktu itu juga pembicaraan terjadi. Sedang mukul. Iya, sedang menulis. Sedang memukul, Ustaz. Ya, sedang memukul. Oh, astagfirullah, yes. Ya, sedang memukul. Afwan ya, sedang memukul. Iya. Iya, sedang memukul. Kalau kita artikan yadribu itu sedang memukul, maka berarti fi zamanit takallum. Nah, kalau kita artikan yadribu itu akan memukul, berarti fi zam apa ba'da zamanit takallum. Ya, setelah pembicaraan. Setelah pembicaraan. Nah, berarti akan terjadi. Maksudnya begitu ya, akan terjadi. Jadi kita ngomong dulu, akan menulis. Kita ngomong dulu, baru perbuatannya terjadi. Nah, begitu. Kemudian fi'il amr. Huwa ma yutlabu bihi huruthu syai'in ba'da zamani takallum. Sementara fi'il amr itu adalah yang dituntut terjadinya. Ya. Jadi fi'il amr itu adalah yang dituntut terjadinya perbuatan tersebut. Ya, dituntut terjadinya perbuatan itu. Berarti kalau bahasa kita pergilah, ya kira-kira gitu ya contohnya ya, pergilah. Di mana kita nuntut terjadinya perginya dia gitu loh. Nah, demikian. Ya, jadi sesuatu ataupun fiil yang dituntut akan terjadinya perbuatan tersebut. Setelah kita omongin, setelah kita bicarakan. Ya, memang karena kan terjadinya setelah kita perintahin ya kan gitu ya, setelah waktu berbicara. Baik, terakhir huruful illah. Nah, di sini dia katakan apa? Huruful illah al-alifu wal waw wal ya. Tapi andaikan syekh ataupun musannif mengatakan huruful illah al-alifu ba'dal maftuhah ya. Wal ya'u sakinah ba'da ba'dal madmumah wal ya'u sakinah ba'dal maqsurah, itu lebih baik. Ya, andaikan dia mengatakan demikian itu lebih bagus. Biar jadi imat. Ya. Afwan, ini benar lah dia bilang ya. Kalau astagfirullah. Iya itu huruf mad ya. Iya benar. Benar. Afwan. Masya Allah. Iya benar. Udah benar. Ini udah benar. Huruful illah adalah al alifu wal waw wal ya. Iya itu yang huruf mad ya. Iya. Saya perasaan ini lagi belajar tajwid ya. Iya. Soalnya kalau di pelajaran tajwid begitu ya, selalu huruf mad itu adalah alif, waw dan ya tanpa ada embel-embel tersebut. Itu baru jelas. Iya itu baru benar ya. Iya kalau ini udah benar. Jadi nggak harus berharokat, tidak harus sukun, tidak harus kasroh, tidak harus fathah. Pokoknya selama itu adalah huruf alif, selama itu huruf waw, selama itu huruf ya, itu kita namakan dengan huruf illah. Ya, selama itu huruf-huruf tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa astagfirullah juga ya.